Kita pa Wahyu pasal dehana kresi sigwe. Iribun mamintiwen serai raske raura ina orang ariti kialinuslan babel geti gisku giskianye. Giyawat nam nekre mumu nek teibonyo. Ktomolu telare mo ribun aksialik. Nege giyosia wen serai raske mak biohe. Tleru itie butula sogwe. Kali giyosia i. Musti mori remu muner leru ia miesan. Ode hiare tatila ito lasmir ke kahane mumu. Ode miesan ain ia orhitnye. Ode nam yohut ne kremlai. Ode lema esiak mat dagun. Ode tuniga tnyetak kema yukun nuslan babela rahliak tiwahmet atyat desje. Tihur ya irmia minus kek temnema rala tot atyatarene. Ode hula soga yugunuslan babela wahmet atyat disji. Tita bahunwa hula soga wasi magariarene. Ode tel-tel ribun desikre ratelat huruk marbohe. Tleru hula sogwe. Kali aya gina nuslan babela wahmet atyat disji. Negek duduhan gegele roan esrage. Mak duduhan islema gimreselik. Degyal nini namti kibak narune. Dende irmanet lul behean rua kresi enat desikre. Retabal healan deat desikre. Rak temtemne resakit ilma rou tihula sogwe. Titak lul tiwasi kader maharita gene. Oder tanuk marbohe. Amin. Leru itie butula sogwe. Denje tel-tel geitmak betik yosia kader maharita desmiak biohe. Hei irmian tau tula sogwe. Ode hula sogwe wasi magarya lano kagane. Miamatak temtemu muneget leru itiwai tula sogwe. Makte yok tomolu telare ribun huruk. Maknudu kekola dene irribun ke raboranne. Talema maknudu kekola ne besanare gihurati tasigene. Detelema maknudu kekola ne kirutuo kitarbagane. Mak biohe. Tleru itie butula sogwe. Kali itie butula soa mahareta lanu lahuki. Mahyareta gola rajage. Dende mia matamuk muka tamar mara it mia tlerui. Kali gia it sewa domba geanan gia lama isa mane. Ode wam fetana masa gior domba geanan ne. Samuride ma ikita de. Kali hula sogo yal rabit bok-bok rala tuha. Tais lenan ma liliune. Ti wahmet desige hionak. Rabit bok-bok maliliune, negek susu hula soge wasi iretik tela eras ralanare. Denje hula soge wasi nyaso manus lait ke tianuk mayau mabiohe. Muges kolnye, eras keti irya buk sirma rabai dom bagianan ke wasi kalkala insagene. Ode tianuk mayau huruk de biohe. Tunde sige mlai, kalik bietik yo sula sogwe. Lema den jek suaki tilode gou tinya so manus lait dis. Keski de tianuk maya dwe biohe. Kete. Kete msuaki tilode mo mayau. De msuaki tilode mo ti hula sogwe miesan bo. Kali yau nege hula sogwe wasi magarya yau. Kola ne munor wai mure dagunne. Nege iria ma brita brit eras keti ki hali Yesus kene. Denje musti mom msiagi tilode mio uti hula soge miesan bo. Kali hula soge memean ge ginal haret keti irre ma tira lo sunyano manos hula soge ne. Namde sigene Yesus ke itanuk ne. Nyatos ke ti Yesus ke inet lul gue ma tiram diriatne. Makte yo lait ke gimlakat. Makatos wen sra eras ke. Desige o gatos kuda bok-bok ke itma imdir tides. Ma ir ge ita tiak lul ti kuda des. Ode irma tak lul ti kuda desige ine rabohe irma totomolu telge. Oder bohe. Irm lagi dagun. Kali negele maesiak mati yugun tunne. Ode inege imdiriat ma biela teta nama mlaire. Ode inege mata gek nyelgo lagi. Ode inege sulua sul-sul raja nare ribun. Ode gesian get iti tenange. Malema irge ita hiek buange. Demiesana hiek buange bo. Ode hiona krabit nar-nar golara huhuk ti largene. Ode anigene hula sogue tunanare. Ode suldat maminti wensra eras kene. Rsai kuda bok-bokare martuhai. Suldat diskrehona krabit nar-nar bok-boka ralatua tais lenan malilikwe. Ode kragiek betik jos irma muna disigi hahage. Mana kikita ma ksyor bangsa nekre mumu ma gyala gyalsir. Ode gyait ma hiareta sirkola rajage. Desige o ana yugun sirti kiali wait limo sal rala nari. Ode haret inal ma yugun irirene. Malgi aga gola tektega na hnutange. Ode ana yuguna ire giora ulasoge geyera ge kolane rasosa tasmaiske gisige. Tiwena gyalamo rasosa tasmaiske gisige tine. Desige ne ksusu hulasowa maharetalan lahukke geyera ge madis. Ode gesia angei turuk tiwasi rabit narnar gue. Ode tilak biage. Mak biohe. Raja iti raja nekremumu. Ode amamlan iti amamlan nekremumu. Ode katosa nyaso manus lait ke itma indir ti segwe. Ode yatela matianuk ti manu manem tide manem ma nekrema biohe. Meamami wahuge ma mi guotua hula sogo isosan kita eke. Ti kalkal imdiri ato imenangge. Miama mi raja mamat nyekre. Ode mi suldat mamat nyekre rorwait usukhatu mamat nyekre. Ode mi ya kuda mamat nyekre. Ti abalir masai kuda disikre dagun. Ode mi ria kakano lan mamat miaminti lasmeri kahane. Ti abal amamlan mamat nyekre rorwait at mamat nyekre mumu dagun. Makte yo katos heal maha tua kialagi betik tua tasigedes. Yo raja mamin las meriakane kremumu. Tabal wait suldatari. Negera wauk sirmaram diria taror irmiamuna masai kuda bok-bok desikre yorwasi suldatari. Lemade irmiasai kuda bok-bok desike. Yorwasi suldatare guma khayal mahat ma betik tuha tasige kraladis. Yorwasi nyaso magak met ma iala tenan gegola irmanet nyano arine. Irmagak met nege inege kialage yal heal mahat besige wasi haritke. Ma yala nyatos masal sialigiare. Ma yal ma igak meta irire. Nege iria ratos asoutare. Talema muiria ratos asimatare gyor heal mahat bisike anigene. Rtaba liria rauti heal mahat bisike waltan gene. Denje irmiasai kuda bok-bok desige yorwasi suldatare. Rotuk heal mahat bisike yorwasi nyaso manit nyano magakmet desi tasye kralagie ode bilerange gile hurtige. Klala krai mabetik tuha irmiamuna masai kuda bok-bok desi hahage. negek tia bahunu iria mawok sirti des mar matmumu. Denje manu nare mumune, remamara mamat jisikrek bunatare nini terbesur.